نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي الله وأخواتي في الدنيا رحمكم الله الله سبحانه وتعالى mulai pagi hari ini kita akan membaca di antara karya penting dan karya bernilai karya dari Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimallahu taala. Itu sebuah kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran yang artinya adalah penjelasan berisi tentang adab-adab Hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran. Dan isi buku ini adalah tentang masalah seputar membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran, demikian juga adab-adab pada saat membaca Al-Quran. Kita langsung mulai dengan muqaddimatul mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, alhamdulillahil karimil mannan. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pemurah, yang maha pemberi. Dzutuli wal fadli wal ihsan. Dan dia adalah zat yang memiliki nikmat, anugerah dan kebaikan. Alladzi hadana lil iman. Dia adalah zat yang memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk kepada iman. Wa faddala dinana ala sa'iril adyan. Dan dia mengistimewakan dan mengunggulkan dan melebihkan agama kita di atas seluruh agama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita makhluknya yang paling mulia dan makhluk yang paling utama di sisinya. Yang makhluk tersebut adalah kekasihnya, habib dan khalilnya, hamba dan utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famahabihi ibadatil awsan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dengannya, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghambaan dan peribadatan kepada berhala. Wa aqamahu sallallahu alaihi wasallam bil Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Al-mu'jizatil mustamirati ala ta'abubil azman, yang Al-Qur'an merupakan sebuah mukjizat yang bersifat terus-menerus. Ala ta'abubil azman, dengan meskipun silih bergantinya zaman. Alati tahajja biha al-ins wal jan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menantang dengan mukjizat ini seluruh manusia dan jin agar bisa mendatangkan satu kitab semisal Al-Quran. Fa afhama biha jami'ah ahli zayri wa turyan wa ja'alahu rabi'an li kulubi ahli al-fasa'iri wal 'irfan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membungkam dengan mukjizat ini semua orang-orang yang menyimpang dan semua orang yang melampaui batas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati orang-orang yang memiliki basirah, orang-orang yang memiliki mata hati, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhluqu ala kasrati taraddudi wa taghayyuril ahyan. Dan Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang tidak akan pernah bosan. Meskipun orang itu sering mengulang-ulanginya dan tidak akan pernah tidak pernah rusak, tidak pernah bosan, meskipun sering diulang-ulangi dan meskipun zaman berubah. ويسره لذكر حتى استظهره صغار الولدان. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan sehingga Al-Qur'an pun bisa dihafal oleh sirarul wildan, oleh anak-anak kecil. Wa dhammana hifdzahu min tatawqit taghayyur ilaihi wal hadatsan. Wa huwa mahfudzun bihamdillah wa fadlihi makhtalafa malawan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk menjaga Al-Qur'an. Allah jaga sehingga tidak mengalami perubahan. Wal hadatsan, dan tidak mendapatkan atau mengalami sesuatu hal yang baru. Tidak ada hal yang baru yang tiba-tiba muncul pada Al-Qur'an yang dulunya tidak ada. Alias terjaga keotentikannya. Dan Al-Qur'an adalah satu kitab suci yang terjaga dengan memuji Allah dan dengan karunia Allah, makhtalafa malawan, meskipun silih berganti malam dan siang. Wafaqan al-ihtina'i bi'ulumihi man istofahu min ahlil haqqi wal-itqan, fa jama'u fiha min kulifanin ma yansharihu lahu sadru ahlil iqan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar memberikan perhatian dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an manusia-manusia yang Allah pilih, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang teliti. Maka mereka kumpulkan fiha di dalamnya min kulli fanin, berbagai cabang ilmu. Yang berbagai cabang ilmu tentang Al-Qur'an tersebut itu adalah satu hal yang membuat lapang dan gembiranya dada orang-orang yang yakin. Ahmadu ala zalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa, khususan ala ni'matil iman, wa as'aluhul minnata alayya wa ala jami' ahbabi wa ala sa'iril muslimina bi ridwan. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa dihitung, terlebih lagi nikmat iman. Dan aku meminta dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan minnah, memberikan karunia kepada aku dan semua orang-orang yang aku cintai dan semua kaum muslimin. Aku meminta agar Allah memberikan karunia dan nikmat berupa ridwan, berupa ridhonya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan muhassilatun lil ghufran, mungkidatun sahibaha minan niran, musilatun lahu ila sukna janan. Dan aku bersaksi bahasa yang tiada sesembahan, yang tidak ada sembahan yang berat disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, dengan persaksian yang itu menjadi sebab mendapatkan ampunan dan menyelamatkan orangnya dari api neraka dan mengantarkan orangnya, orang yang memiliki persaksian tersebut, untuk menjadi penghuni surga. Inilah mukadimah yang disampaikan oleh Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi rahimallahu taala untuk mukadimah untuk buku beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Maka dari faedah atau beberapa poin berkaitan dengan mukadimah yang beliau sampaikan, maka di sini beliau An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahasanya di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habib, Habibullah wa Khalilu, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan gelar Habib ataupun dengan gelar Khalil. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah orang yang mencapai derajat yang paling tinggi dalam hal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat khullah. Dan khalil itu lebih tinggi daripada habib. Oleh karena itu para ulama mengatakan satu hal yang aib, satu hal yang melecehkan dan merendahkan ketika kita menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan habib. Karena beliau mendapatkan gelar cinta dan kedudukan cinta yang paling tinggi, di atasnya habib, yaitu khalil. Maka yang terlarang adalah jika kita menyebut dan mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Habibullah semata. Adapun jika diganding dengan Habib dan Khalil, maka hukumnya tidak mengapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di muqaddimah kitab beliau At-Tibyan. Di sini beliau katakan, Habibahu wa Khalilahu, Abdahu wa Rasulahu, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terlarang adalah menyebut Nabi kita dengan Habib. Karena Habib semata-mata Habib. Karena Habib itu derajat cintanya lebih rendah daripada Khalil. Yang benar adalah jika mau menyebut satu saja, maka sebutlah dengan Khalilur Rahman, sebutlah dengan Khalilullah. Akan tetapi jika digabung, akan tetapi jika Habib itu digabung dengan Khalil, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian An-Nawawi mengatakan bahasanya Al-Quran adalah mukjizat yang terus-menerus sebagai mukjizat seiring meskipun zaman silih berganti. Maka inilah di antara keistimewaan Al-Quran dan di antara keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi terdahulu mukjizat mereka cuma bisa disaksikan dan dirasakan oleh orang-orang yang sezaman dengan para nabi-nabi tersebut. Setelah nabi tersebut meninggal, maka tidak ada lagi mukjizat yang tersisa. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diberi oleh Allah mukjizat berupa Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah mukjizat yang terus-menerus meskipun zaman berubah, orang tetap bisa membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyimak Al-Qur'an. Dengan menyimak Al-Qur'an, maka orang akan tahu bahasanya beliau adalah memang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mukjizatnya bersifat terus menerus, berbeda dengan mukjizat para nabi-nabi terdahulu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tantang seluruh jin dan manusia. Ya, jika memang mereka meragukan kalau Al-Quran itu datang dari sisi Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tantang manusia dengan tiga tahap tantangan. Ya. Allah tantang manusia dan jin agar mendatangkan sebuah kitab semisal Al-Quran dari segala sisinya. Kemudian setelah itu Allah turunkan tantangan dengan Allah tantang manusia agar mendatangkan, jin dan manusia agar mendatangkan 10 surat dari semisal Al-Quran. Setelah itu tantangan Allah turunkan lagi, yaitu Allah tantang dengan datangkan 1 surat saja semisal Al-Quran. Dan tidak ada satupun jin dan manusia yang bisa memenuhi tantangan tersebut. Kemudian di antara hal yang menarik di buku At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran, di buku At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran ini terdapat indeks kata-kata yang asing yang diletakkan oleh An-Nawawi di akhir kitab. Maka kita baca sebagian kata-kata asing yang telah kita lewati yang ada di akhir kita. Alhamdulillah. Terdapat? Ya. Kalau yang kita kuning halaman berapa? 156 yang kita kuning. Alhamdulillah maknanya adalah sanjungan dengan menyebut-nyebut sifat-sifat yang indah dan mulia yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang menjelaskan bahasanya Alhamdulillah adalah artinya adalah zat yang memberi nikmat. Dan ada beberapa penjelasan yang lainnya. Maka Alhamdulillah adalah menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah. Namun dengan pujian yang khusus, yaitu mahabbatan wa ta'ziman. Memuji Allah dengan menyebutkan sifat-sifat sempurna yang Allah miliki. Dan pujian ini keluar karena dorongan rasa cinta kepada Allah dan mengagungkan serta memuliakan Allah. Kemudian di antara nama Allah adalah Al-Mannan. Di sini terdapat riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu tentang makna Al-Mannan. Mannan adalah zat yang memberi nikmat. Dan kata Ali bin Abi Thalib, makna yang tepat untuk Al-Mannan, Al-Mannan adalah zat yang memulai memberi pemberian sebelum diminta. Sebelum orang meminta dan memohon, Allah sudah memberi nikmat. nikmat berupa bernapas, nikmat berupa kehidupan, nikmat berupa kesehatan. Tidak perlu minta, sudah Allah beri. Inilah makna Al-Mannan. Dia adalah zat yang maha pemberi, namun maha pemberi dalam pengertian khusus, yaitu yang memberi sebelum diminta. Dan tul maknanya adalah kehidupan dan kelapangan, sedangkan hidayah, kata Nawawi, maknanya adalah taufik dan kelembutan atau kasih sayang. Yang tepat, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah taufik, dan di samping itu ada hidayah bayan. Ada hidayah berupa penjelasan, manakah baik dan buruk, ya, manakah benar dan salah. Di samping memang ada hidayah dalam bentuk taufik, yaitu kekuatan untuk beramal. Kemudian sa'ilil adiyan, tadi kita jumpai kata-kata sa'ilil adiyan, maknanya adalah sisa atau yang lainnya. Kemudian nama Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad adalah isim maf'ul dari hammada yuhammidu, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Maka artinya adalah Muhammad adalah artinya adalah seorang yang sering dan banyak mendapatkan pujian. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nama Muhammad karena beliau memiliki banyak sifat-sifat terpuji. Dan memiliki banyak sifat-sifat terpuji, dan orang pun memujinya. Dan orang pun sering dan banyak memujinya. Salah seorang pakar bahasa Arab, Ibnu Faris, dan yang lainnya mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada keluarga beliau, untuk memberi nama, bayi yang lahir itu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena akan diketahui dia akan memiliki sifat-sifat yang indah dan dia akan memiliki sifat-sifat yang mulia. Semoga Allah menambahkan untuknya kemuliaan dan kemuliaan. Dan afham maknanya adalah memotong dan mengalahkan. Layak luku, lamnya ditemah. Maknanya adalah bala. Maknanya adalah rusak atau jelek. Yang dimaksud bahasanya Al-Quran itu tidak akan yak luku. Dengan seringnya diulang-ulang, maknanya adalah tidak akan hilang keagungan dan keindahannya. Artinya tidak bosan. Orang tidak bosan membaca Al-Quran karena keindahannya tidak hilang. Meskipun banyak dan sering dibaca, orang itu akan tetap merasakan indahnya Al-Quran. Istadharahu mananya artinya menghafalnya dengan baik. Wildan maknanya anak kecil. Hadasan artinya adalah terjadinya sesuatu yang sebelumnya tidak terjadi. Dan malawan artinya malam dan siang. Kemudian kita lanjutkan mukaddimah. Amma ba'du. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi nikmat kepada umat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kemuliaan untuk umat ini. Dengan agama yang Allah ridhoi, yaitu agama Islam. Dan dengan Allah utus di tengah-tengah umat ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik makhluk. Alaihi minhu afdalu salati wal barakati wassalam. Semoga untuknya sanjungan yang terbaik, keberkahan dan keselamatan. Salawat dari Allah, itu maknanya sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat, sebagaimana penjelasan salah seorang tabi'in, Abul Aliyah, dalam riwayat Bukhari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan umat ini dengan kitabnya, yang merupakan sebaik-baik perkataan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan dalam kitab ini semua yang dibutuhkan manusia. Baik cerita tentang orang-orang masa silam ataupun orang-orang belakangan. Dan di Al-Quran juga terdapat beberapa atau banyak nasihat Demikian juga berbagai permisalan, adab, dan berbagai jenis hukum, serta berbagai argumentasi, argumen yang jelas, yang pasti, dan yang jelas maknanya, yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lainnya, dan isi-isi yang lainnya, yang semuanya telah dibawa oleh para rasul-rasul terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung mereka dan memberikan keselamatan untuk mereka. Yang isinya adalah hujah-hujah yang menghancurkan, hujah-hujah yang mematikan, yang mematahkan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, ad-dulal, at-tughah, dan orang-orang yang bodoh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala orang yang membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk perhatian dengan Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu beradab dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar mencurahkan kemampuan kita untuk bisa menghormati Al-Quran. Maka di paragraf ini, An-Nawawi rahimahullah ta'ala masih membahas tentang masalah Al-Quran. Di antara, kemudian beliau sampaikan, di antara keistimewaan Al-Quran, di sana terdapat semua hal yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Maka semua hal yang dibutuhkan oleh manusia, hal-hal yang memang dibutuhkan untuk dijelaskan kepada manusia, semuanya telah terdapat dalam Al-Quran. Dan di antara keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran itu memuat semua ajaran para rasul terdahulu. An-Nawawi mengatakan, mimma ja'abi rusuluhu salatullah wassalamu alaihim. Semua ajaran para rasul masa silam, rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya Allah kumpulkan dalam Al-Quran. Hal-hal yang terbaik yang Allah syariatkan kepada umat-umat terdahulu, itu Allah sampaikan dan Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sebagaimana penjelasan sebagian ahli tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Bayyinah, Allah katakan, fiha kutubun qayyimah. Sesungguhnya dalam lembaran-lembaran yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat berbagai kitab yang sangat bernilai. Salah satu penjelasan ahli tafsir tentang makna ayat ini, maknanya adalah dalam Al-Quran, ya, Al-Quran itu memuat semua ajaran para rasul, semua ajaran kitab-kitab terdahulu. Maka hal-hal yang terbaik yang ada pada kitab-kitab terdahulu, Allah kumpulkan dalam Al-Quran. Kemudian An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, qadsanafa, dan tentang keutamaan membaca Al-Quran, maka sejumlah al-amathil, sejumlah ulama-ulama yang hebat, demikian juga al-a'lam, ulama-ulama besar, telah menulis buku. Maka terdapat banyak buku yang telah dikenal, dikenal oleh orang-orang yang punya akal dan punya pikiran. Terdapat banyak buku yang membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Meskipun telah banyak ulama yang menulis tentang keutamaan membaca Al-Quran, lalu kenapa An-Nawawi juga turut menulis buku ini? Maka An-Nawawi beralasan, kenapa meskipun sudah banyak buku yang tertulis dan berisikan pembahasan tentang masalah membaca Al-Quran, kenapa An-Nawawi membahasnya dan menulisnya? Maka beliau memberikan alasan. Akan tetapi ketika semangat itu telah mengendor, semangat untuk menghafal buku-buku tersebut telah mengendor, bahkan semangat untuk mentelaah dan membaca buku-buku tersebut telah mengendor, sehingga akhirnya buku-buku besar, karya para ulama-ulama besar tersebut, tidak ada yang bisa memanfaatkannya kecuali beberapa gelintir orang, min ulil abham, itu orang-orang yang memiliki pemahaman yang hebat. Maka karena buku-buku yang ditulis oleh para ulama terdahulu adalah buku-buku yang tebal-tebal, buku-buku yang panjang-panjang, maka orang-orang di zamannya An-Nawawi, maka orang-orang di zamannya An-Nawawi, para penuntut ilmu di zamannya An-Nawawi, sudah lemes untuk, jangankan menghafalnya, membacanya saja sudah ogah-ogahan. Oleh karena itu beliau punya niatan untuk menulis buku yang ringkas. Ini buku yang ringkas, berisi tentang adab-adab membaca Al-Quran. Bahwa itu dan aku lihat penduduk negeri kami yaitu Damaskus, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan melindunginya, demikian juga seluruh negeri-negeri Islam. Penduduk Damaskus adalah orang yang banyak memberikan perhatian untuk membaca Al-Qur'an yang mulia. Mereka rajin belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, wa ardan setoran untuk baca Al-Quran di depan guru untuk dikoreksi dan diperiksa sudah benar bacaannya ataukah belum. Wa dirasatan dan mengkaji isi kandungan Al-Quran. Maka perhatian terhadap Al-Quran itu sangat luar biasa, baik perhatian tersebut diberikan oleh kelompok, secara dilakukan secara kolektif bersama-sama, ataupun perhatian individu-individu tertentu. Mereka bersungguh-sungguh untuk memberikan perhatian terhadap Al-Quran tersebut baik malam ataupun siang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk mereka semangat untuk hal itu dan semangat untuk perhatian dengan Al-Quran. Non perhatian Al-Quran bukan segalanya. Oleh karena itu beliau lanjutkan doanya, wa ala jami' anwa'i ta'ah. Dan semoga Allah memberikan kepada mereka semangat untuk melakukan berbagai ketaatan yang lain selain ketaatan berkaitan dengan Al-Quran. Maka mereka bersungguh-sungguh untuk menekuni Al-Quran baik malam ataupun siang, dan mereka menginginkan dengan kegiatannya tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka realita ini mendorongku untuk mengumpulkan atau menulis sebuah buku yang ringkas berisi adab-adab penghafal Al-Quran dan sifat-sifat yang harusnya dimiliki oleh para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang hendak belajar Al-Quran. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, Allah wajibkan kita untuk memiliki sifat an-nasihah kepada kitab yang suci. Dan di antara bentuk an-nasihah kepada Al-Quran adalah menjelaskan adab-adab penghafal Quran dan adab-adab orang yang belajar Al-Quran, serta membimbing mereka agar mempraktekkan adab-adab tersebut dan mengingatkan mereka untuk melakukan adab-adab tersebut. Dan aku pilih buku yang kutulis ini adalah buku yang ringkas, dan aku menghindari keterangan yang panjang lebar dan keterangan-keterangan yang terlalu banyak. Oleh karena itu maka aku cukupkan di setiap bab, maka aku cuma cukupkan, aku sampaikan ala tawfin min atawfihi, penjelasan yang ringkas seputar isi bab tersebut. Kemudian aku memberikan isyarat wa armuzu, dan aku memberi rumus itu isyarat, untuk masing-masing adab Al-Quran, adab-adab dengan Al-Quran, aku isyaratkan dengan sebagiannya saja. Oleh karena itu, maka aku sebutkan hadis-hadis yang aku sebutkan dalam buku ini dengan membuang sanadnya. Meskipun sanad-sanad tersebut, bihamdillahi ta'ala, dengan memuji Allah ta'ala, indi minal hadiratil atidati, itu hadir dan ada di benakku. Beliau hafal semua sanad-sanad hadis yang beliau cantumkan di kitabnya At-Tibyan. Namun, sanadnya tidak dituliskan, meskipun beliau hafal. Karena memang beliau pakar hadis dan ulama besar dalam bidang hadis di samping di bidang fikih. Kenapa kok sanadnya dibuang? Karena maksudku adalah mengingatkan ala asli dalika, mengingatkan dalil dalam masalah ini. Dan cuma memberi isyarat, aku memberikan isyarat dengan apa yang aku sebutkan. Aku isyaratkan adanya sesuatu yang aku buang bima hunalika yang ada di sana. Maka hadis yang beliau sampaikan kita adalah sekedar isyarat sebagai petunjuk adanya sanad yang dibuang. Kemudian sebab yang mendorong aku memilih untuk menulis buku ini dengan buku yang ringkas, dengan model buku yang ringkas, adalah karena aku berharap buku ini bisa dihafal dan banyaknya orang yang mengambil manfaat dengan buku ini dan buku ini bisa tersebar kemana-mana. Kemudian apa yang ada berkaitan dengan nama-nama yang asing, demikian juga cara baca yang asing untuk kata-kata yang asing yang ada dalam berbagai bab di buku ini, maka aku berikan penjelasan khusus dan aku berikan dobet itu cara baca khusus, ini lamnya di fathah, di dhamma, dan penjelasan khusus tersebut adalah penjelasan yang ringkas saja namun aku anggap dan telah dinilai jelas. Dan berkaitan dengan kata-kata asing yang dijelaskan cara bacanya dan maksudnya, maka aku letakkan, dan ini adanya di akhir buku ini, ala tartib bukuhi fi babihi. Aku tulis di akhir bab, urut sebagaimana letaknya kata-kata asing tersebut di bab-bab di buku ini. Maka urut dari awal, dari mukaddimah, di mukaddimah ada kata-kata apa saja, urut sampai nanti akhir kita. Wa yandaliju dan tercakup di dalam itu semua dan melalui sela-sela bab tercakup di dalamnya sejumlah kaedah-kaedah dan tercakup di dalamnya faedah-faedah ilmiah yang penting, yang sangat nafais, yang sangat berharga. Kemudian berkaitan dengan satu hadis, maka aku jelaskan hadis-hadis yang sahih dan hadis yang dhaif dengan aku nisbatkan siapakah ulama yang meriwayatkannya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, ataukah yang lain. Namun, terkadang aku, namun langkah-langkah, jarang-jarang aku melalaikannya dalam sebagian kondisi. Ada sebagian hadis-hadis, namun tidak banyak, yang tidak dijelaskan oleh An-Nawawi status hadis tersebut. Namun mayoritas hadis dijelaskan oleh An-Nawawi apa statusnya, apakah hadis yang dhaif, apakah hadis yang sahih. Maka dari beberapa paragraf yang telah kita baca ini, yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maka beliau menyebutkan sebab ditulisnya buku ini. Yaitu, beliau lihat orang-orang di kampungnya, di daerahnya, karena beliau tinggal di Damaskus, Suriah, adalah orang-orang yang rajin dan gemar mempelajari Al-Quran. Semangat untuk belajar Al-Quran, membacanya, menghafalnya, menyetorkannya, mengkaji isinya. Dan beliau berhusnudzan dan berbaik sangka dengan mereka. Mereka bermaksud dengan hal tersebut adalah karena ikhlas, karena Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sampai dipuji oleh An-Nawawi dengan sungguh-sungguh belajar Al-Quran siang dan malam. Maka kesungguhan untuk belajar Al-Quran ini perlu diiringi dengan adab terhadap Al-Quran. Karena itu dia ingin mengingatkan penduduk negerinya dengan adab-adab yang harus dimiliki ketika membaca Al-Quran. Oleh karena itu beliau menulis buku ini. Maka di sini terdapat faedah da'awiyah, pelajaran tentang dakwah, bahasanya di antara cara dakwah yang benar adalah memperhatikan kebutuhan masyarakat. memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang dibahas. Itu yang diperhatikan. Itu yang diberi perhatian. Jangan sampai kita membahas satu hal, padahal membahas satu masalah, padahal masyarakat tidak mengalami masalah tersebut. Jangan sampai orang itu membahas misalnya satu aliran sesat yang tidak ada di negerinya. Semua membantah, padahal orang di kampungnya, di daerahnya tersebut tidak pernah dengar aliran semacam itu dan pendapat semacam itu. Jangan. Maka di antara dakwah yang benar ya, adalah sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dan jangan membahas satu hal yang tidak diketahui oleh orang. Itu satu permasalahan, tidak ada di tempat kita, namun dibahas. Ini satu hal yang aneh. Secara dakwah yang keliru. Namun, yang ada permasalahan yang lebih pokok, permasalahan yang lebih vital, itulah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungan kita, di sekeliling kita. Inilah yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Inilah yang perlu ditekankan. Inilah yang perlu digembar-gemborkan. Jangan menggembar-gemborkan permasalahan yang tidak pernah dikenal dan bukan jadi masalah di kampung kita dan di daerah kita. Karena sebagian da'i, sebagian juru dakwah, pendakwah, mereka bersemangat untuk mendakwahkan dengan alasan untuk memerangi kebatilan. Akan tetapi, yang diperangi itu adalah sesuatu hal yang tidak ada di masyarakat, yang tidak pernah dikenal oleh masyarakat. Maka dakwah yang benar adalah memperhatikan kebutuhan yang ada pada saat ini di negeri yang kita tempati dan kita tinggali. Kemudian dia sampaikan di antara kekhususan buku ini, di antara ciri khas bukunya adalah ringkas. Meskipun mungkin kayaknya agak tebal dikit, itu kata Nawawi ringkas. Karena sangat ringkas dibandingkan buku-buku yang ada, yang ditulis oleh para ulama-ulama besar. Yang dia memilih ringkas karena orang-orang di zamannya sudah malas, ya, sudah ugah-ugahan untuk baca buku-buku yang tebal-tebal. Maka beliau nulis buku yang ringkas agar lebih besar manfaatnya dan lebih tersebar manfaatnya. Orang lebih semangat untuk membacanya. Karena orang, wah, buku tipis dibaca sekali duduk atau beberapa kali duduk selesai, nah, orang akan semangat untuk membacanya. Nah, karena ciri khas bukunya adalah ringkas, maka masing-masing bab itu An-Nawawi tidak akan bertele-tele, cuma menyebutkan beberapa hal yang merupakan isi kandungan bab, ya, bahkan boleh jadi cuma sekedar isyarat, ya, tidak diberikan penjelasan detail dan panjang lebar. Kemudian tentang hadis-hadisnya, beliau katakan semua hadis yang ada di kitab At-Tibyan ini semuanya sanadnya dibuang. Ya, karena tujuannya adalah untuk menyampaikan dalil dan bukan untuk membahas sanad. Meskipun beliau hafal sanad-sanad dari hadis-hadis tersebut. Kemudian beliau sampaikan berkaitan dengan kata-kata asing, maka beliau telah membuat indeks di akhir kitab. Kitab ada indeks khusus yang berisi kata-kata asing, kata-kata yang jarang dipakai atau kata-kata yang perlu disampaikan. Demikian juga di indeks beliau membahas tentang bagaimana cara baca beberapa kata-kata yang dianggap dan perlu untuk dijelaskan. Kemudian tentang status hadis beliau sampaikan, beliau jelaskan semua status hadis, apakah sahih ataukah dhaif. Namun ada beberapa hadis yang kelewatan, ya, beliau tidak cantumkan status dan penjelasan apakah hadis yang sahih atau dhaif. Kemudian An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'alam, dan ketahuilah bahwasanya para ulama apakah hadis dan yang lainnya membolehkan beramal dengan hadis yang dhaif, ya, jika itu dalam bab fadailul a'mal, memotivasi orang untuk beramal. Meskipun demikian, maka aku cukupkan dalam buku ini hadis-hadis yang sahih saja. Dan tidak aku sebutkan hadis yang dhaif kecuali dalam beberapa kondisi. Maka beliau katakan tentang isi buku ini ada hadis dhaifnya namun cuma sedikit. Asalnya beliau cuma hanya memakai hadis-hadis yang sahih menurut beliau. Dan hanya kepada Allah yang Maha Mulia, yang Maha Pemurah aku bertawakal dan aku bersandar. Dan hanya kepada Allah aku serahkan urusanku dan aku sandarkan urusanku. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi aku kekuatan untuk menempuh sabila rosad, jalan yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala menjagaku dari berbagai kondisi, dari berbagai hal yang menyesatkan dan yang menyimpang. Dan terus-menerus di atas hal itu dan kebaikan-kebaikan dan berbagai kebaikan yang lain, fisdiat itu terus bertambah. Dan aku merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepadaku agar melakukan hal-hal yang Dia ridai. Dan Allah jadikan aku di antara orang-orang yang merasa takut kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah berikan hidayah kepadaku agar Allah berikan untukku niat yang baik. Dan Allah mudahkan bagiku semua jenis kebaikan. Dan Allah tolong aku untuk bisa meraih segala bentuk kemuliaan. Dan melanggengkan aku di atas hal tersebut sehingga kematian menjemputku. Dan aku berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua untuk semua orang-orang yang aku cintai dan semua kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, dan cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada kemampuan untuk menjauhi maksiat, tidak pula ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali dengan bantuan Allah Zat yang Maha Agung, lagi Maha Tinggi, lagi Maha Agung. Tentang apa beda la haula sama wala quwata, terdapat beberapa penjelasan ulama tentang hal ini, dan diantaranya adalah bagaimana tadi kita singgung, la haula maknanya adalah kekuatan untuk menghindari maksiat, sedangkan al-quwah itu adalah kekuatan untuk melakukan taat. Maka tidak ada kemampuan untuk menghindari maksiat, tidak pula ada kemampuan untuk melakukan taat kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat beberapa kosakata asing yang tadi telah kita lewati. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah khairul anam, manusia yang terbaik. Anam maknanya adalah makhluk, demikian pendapat yang paling kuat di antara pendapat para pakar bahasa Arab tentang makna anam. Damirat artinya adalah yang menghancurkan, yang memecah dan menghancurkan. Maka ada hujah yang damirah, artinya argumentasi yang mematahkan. Dan di antara sifat orang-orang sesat, ahlul dulal, beliau katakan adalah turom, atau bisa getok, turom. Yang maknanya adalah awgadun nasi, manusia-manusia yang cekak dalam berpikir. Manusia-manusia yang tidak berpikir mendalam. Itulah tabiat orang-orang yang sesat. Orang yang tidak bisa berpikir mendalam, tidak bisa berpikir baik-baik. Cuma mengambil satu dalil dan tidak memperhatikan dalil yang lain. Cuma mengambil satu dalil yang sesuai dengan hawa nafsu dan tidak mau menimbangnya dengan dalil yang lain. Akhirnya membuat sebuah kesimpulan, dan itu adalah kesimpulan yang sesat. Itu sifat orang-orang yang sesat. Mereka adalah At-Tarom, orang-orang yang dangkal cara berpikirnya. Berbeda dengan Ahlu Sunnah yang tidak akan membuat kesimpulan setelah memperhatikan dalil akli dan dalil naqli. Demikian pula dengan mengumpulkan semua dalil yang terkait dengan masalah yang ada. Kemudian tentang buku-buku tentang membaca Al-Quran, telah banyak buku yang ditulis oleh para ulama amatil. Maknanya adalah al-khiyar, maknanya adalah manusia-manusia pilihan. Dan para ulama, tadi disebut juga oleh An-Nawawi dengan al-a'lam. A'lam itu jamak dari alam. Alam adalah rambu yang digunakan sebagai penunjuk jalan. Boleh jadi bentuknya adalah gunung atau yang lainnya. Jadi alam maknanya aslinya adalah rambu-rambu jalan. Karena orang Arab itu, apalagi masa silam, melewati padang pasir. Dan padang pasir ini luas. Kalau orang itu tidak tahu rambu-rambu jalan menempuh padang pasir ini, cuma muter-muter saja. Karena semuanya sama semua, pasir semua. Maka tidak sembarang orang itu bisa melewati padang pasir. Dari tepi sini nanti kemudian bisa sampai sana, itu enggak sembarang orang. Sebagian orang kalau enggak punya ilmu, muter-muter, akhirnya mati. Karena kehabisan air dan sebagainya. Maka butuh seorang yang pakar. Ya. Karena enggak ada jalan aspal, yang ada cuma jalan pasir, dan pasir semuanya bentuknya sama, seperti itu semua. Maka ada orang-orang yang punya keahlian untuk menempuh sebuah gurun pasir. Nah, orang-orang yang ahli dan pakar dalam menempuh perjalanan di tengah-tengah padang pasir ini memanfaatkan, supaya mereka nanti bisa sampai ujung, mereka memanfaatkan tanda-tanda tertentu. Mereka menghafal tanda-tanda, rambu-rambu. Apa rambu yang dipakai? Gunung pasir. Di antaranya adalah gunung pasir, bukit pasir. Ini kalau sampai ini agak bukit pasir semacam ini, maka posisinya kita di sini. Posisinya berarti sudah di tengah-tengah perjalanan. Nah, ini nanti harus jalannya ke sini, nanti setelah itu nanti ada bukit pasir bentuknya semacam ini lagi. Dan nanti terusnya adalah ketemu bukit pasir yang bentuknya semacam itu lagi. Sampai bisa sampai melewati padang pasir. Maka gunung-gunduan pasir, bukit pasir itu dijadikan sebagai rambu untuk melewati, untuk bisa melewati sebuah padang pasir yang luas. Maka itu yang dimaksud, yaitu padang pasir, yaitu gunung, yaitu maksudnya gunung pasir yang digunakan sebagai rambu jalan. Nah, ulama besar, seorang ulama itu disebut seorang ulama yang barik, yang mahir, yang sangat cerdas, itu disebut alamun. Kenapa? Karena dia jadi rambu kita untuk memahami syariat. Karena mereka, pemahaman mereka, penjelasan mereka, kita jadikan sebagai rambu. Agar bisa memahami dalil Quran dan sunnah dengan baik dan tepat. Kemudian ada tadi kalimat ulun nuha atau ulin nuha. Artinya adalah orang-orang yang memiliki akal. Maka an-nuha maknanya adalah akal. Di bentuk jamak, mufradnya adalah nuhyah. Nunnya di dhammah. Kenapa akal itu disebut an-nuha? Maka saya menjelaskan, itu diambil dari kata-kata an-naha yang artinya melarang. Karena jika orang itu punya akal sehat dan menggunakan akal sehat, maka akal sehat itu akan mencegah seseorang untuk melakukan berbagai keburukan. Oleh karena itu, maka orang yang tidak menggunakan, melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, maka kita katakan, maka Allah katakan dalam banyak ayat, apakah kamu tidak berakal? Di mana letak akalmu? Ini adalah keburukan, ini adalah sebuah kejelekan. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna angkusakum apalah ta'kilun. Baik orang-orang Yahudi, apakah kalian perintah orang lain untuk berbuat baik, akan tetapi kalian sendiri tidak melaksanakan apa yang kalian perintahkan pada orang lain? Di manakah letak akal kalian? Mana letak akal kalian? Satu hal yang aneh. Jika seorang itu memang yakin itu adalah sebuah kebaikan, maka orang yang pertama kali, seharusnya orang yang pertama kali mengerjakannya adalah orang yang memerintahkannya. Jika seorang itu memerintahkan satu hal, namun dia tidak melaksanakannya, maka ini adalah satu hal yang sangat-sangat jelek. Seharusnya orang yang punya akal sehat dan menggunakan akal sehat, maka akalnya akan melarangnya untuk melakukan perbuatan semacam ini. Dan ada juga penjelasan yang lain kenapa akal disebut an-nuha. Dikarenakan orang yang punya akal, maka ketika mendapati masalah, maka dia akan merujuk kepada akalnya dan akan merujuk kepada pendapatnya. Akan mengacu dengan pertimbangan akal. Orang itu kalau dapat masalah, maka apa yang dia lakukan? Dia akan berpikir. Dia akan berpikir keras, apa yang harus saya lakukan? Ya. Kemudian dia akan bertindak berdasarkan hasil pemikiran akalnya. Maka orang akan merujuk yantahi. Orang akan merujuk dan mengacu kepada penjelasan akal pikirannya. Kemudian tadi, An-Nawawi itu melihat penduduk kotanya itu Damaskus. Membacanya dalam bahasa Arab adalah Dimashq. Dalnya di kasrah, mimnya di fathah, Dimashq. Demikian cara baca yang terkenal. Nah, ada juga ulama yang mengatakan cara bacanya mimnya di kasrah, Dimashq. Kemudian An-Nawawi sengaja memilih menulis buku yang ringkas. Apa yang dimaksud dengan tulisan ringkas? Itu tulisan yang sedikit kata-katanya, namun banyak kandungan maknanya. Atid, ya, ada kita jumpai dalam ayat Al-Quran, mayal fadu ila ladaihi waqibun atid. Atid maknanya adalah hadir dan tersedia. Abtahil, maknanya adalah atadara, aku merendahkan diri. Sedangkan taufik, maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pada diri seseorang kemampuan untuk melakukan ta'ah. Itu artinya orang yang mendapatkan taufik. Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ta'ah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka makna hasbunallah, maknanya Allah lah yang cukup bagi kita. Ya Allah bagi kita. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik wakil. Ya. Wakil maknanya adalah al-muwakkal ilaihi. Maka Allah adalah sebaik-baik orang yang kita pasrahi. Kalau kita mau memasrahkan urusan, maka yang terbaik menjadi tempat kita memasrahkan urusan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menjelaskan makna al-wakil adalah muwakkal ilaihi tadbir khalqihi. Orang yang dipasrai atau zat yang mengurusi pengaturan makhluknya. Ada juga yang menjelaskan al-wakil maknanya adalah zat yang mengurusi kemaslahatan atau kebaikan untuk makhluknya. Dan ada yang menjelaskan al-wakil maknanya adalah penjaga. Maka sebaik-baik zat yang menjaga manusia, sebaik-baik zat yang mengurusi manakah hal-hal yang manfaat untuk manusia. Jadi adalah sebaik-baik zat, jadi tempat kita untuk memasrahkan segala urusan dan kebutuhan kita. Kemudian An-Nawawi menyebutkan inilah daftar isi bab-bab buku ini. Bab pertama akan membahas tentang atraf, sedikit penjelasan tentang keutamaan baca Al-Quran dan keutamaan penghafal Al-Quran. Sedangkan bab kedua membahas tentang lebih afdolnya, lebih mulianya membaca Al-Quran, ya, dan menjadi seorang pembaca Al-Quran dibandingkan amal-amal yang lain. Dan bab yang ketiga membahas tentang menjadi keharusan setiap muslim untuk memuliakan seorang ahlul Quran, seorang penghafal Quran, dan larangan untuk menyakiti mereka. Bab yang keempat tentang adab pengajar Al-Quran dan adab orang yang hendak belajar Al-Quran. Bab yang kelima adalah adab penghafal Al-Quran dan pahala menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian bab yang keenam adalah adab membaca Al-Quran, dan ini adalah mu'zamul kitab. Isi buku ini yang paling banyak. Dan inilah yang jadi maksud pokok ditulisnya buku ini. Itu membahas tentang adab membaca Al-Quran. Kemudian bab yang ketujuh adalah adab manusia, seluruh manusia terhadap Al-Quran. Sikap yang harus diberikan oleh seluruh manusia ya, terhadap Al-Quran. Kemudian bab delapan adalah tentang ayat-ayat dan surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu dan kondisi tertentu. Dan adab yang kesembilan adalah tentang adab penulisan Al-Quran dan tentang keharusan untuk memuliakan mushaf Al-Quran. Dan bab yang terakhir adalah indeks tentang cara baca beberapa kata-kata asing yang ada dalam buku ini. Maka dalam bahasa An-Nawawi, demikian juga bahasa para ulama, adalah penghafal Al-Quran itu disebut dengan hamilul Quran. Ya. Yang jamaknya adalah hamalah. Atibian diadabi hamalah fil Quran. Hamalah jamak dari hamil. Dan yang dimaksud dengan hamilul Quran adalah hafizul Quran. Maka seorang penghafal Al-Quran itu dalam bahasa para ulama disebut dengan hamilul Quran. Tidak disebut dengan hafiz, hafiz itu setelah sekarang. Ya. Kalau dulu hafiz itu pakar hadis. Ya, kalau penghafal Quran, ya, ya disebut hamilul Quran. Dan hamlun itu artinya adalah sesuatu atau satu beban yang digendong, dipikul. Maka penghafal Al-Quran itu disebut dengan hamilul Quran, karena orang yang menghafal Al-Quran terbebankan pada dirinya satu hal yang sangat-sangat besar, satu hal yang sangat-sangat mulia, yaitu Al-Quran, dan dia memiliki beban yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang bukan penghafal Al-Quran. Kemudian kita dijelaskan oleh Nawawi ketika menyebutkan judul-judul bab dalam kitab Adab Hamalatul Quran, beliau katakan isi pokok, mayoritas isi buku ini adalah adab membaca Al-Quran. Meskipun judulnya adalah Adab Hamalatul Quran, adab bagi para penghafal Al-Quran, dan buku ini tidak khusus hanya untuk para penghafal Al-Quran. Ya, karena isi pokok buku ini adalah adab membaca Al-Quran yang menjadi kebutuhan setiap muslim. Akan tetapi, Allah Ta'ala alam disebut adab hamalatul Quran, karena yang paling banyak membaca Al-Quran, yang paling sering membaca Al-Quran, mereka para penghafal Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan dengan bab awal, tadi berkaitan dengan masalah hadis, tentang hadis dhaif, An-Nawawi mengatakan bahasanya para ulama pakar hadis dan yang lainnya membolehkan beramal, yaitu membawakan hadis yang dhaif jika itu untuk fadailul a'mal, jika itu dalam rangka untuk memotivasi orang untuk melakukan berbagai amal saleh atau menakut-nakuti orang agar menjauhi berbagai amal keburukan. Berkaitan dengan ini, di yang kitab yang tahfidznya Abdul Qadir Arnaud, maka beliau memberikan catatan di kitab kuning itu ada. Dia katakan, ya, ulama hadis yang membolehkan beramal dengan hadis yang dhaif, yaitu menyampaikan hadis yang dhaif untuk memotivasi amal, maka itu dengan syarat dhaifnya tidak terlalu parah. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dhaif tersebut memiliki dasar pendukung hadis tersebut. Semacam hadis tersebut tercakup dalam sebuah kaidah umum atau dalam sebuah ya, atau tercakup di bawah dalil umum atau kaidah umum. Syarat yang ketiga, ketika mengamalkan hadis tersebut tidak ada keyakinan kalau itu adalah sabda Nabi. Akan tetapi keyakinan itu adalah untuk hati-hati. Seandainya memang benar semacam itu, pahalanya semacam itu, ya, maka alhamdulillah, seandainya tidak, ya ada apa-apa. Itu yang dimaksud. Keyakinannya adalah untuk hati-hati dan tidak diyakini itu sabda Nabi. Ini syarat yang ditetapkan oleh ulama yang membolehkan untuk membawakan hadis lemah untuk memotivasi sebuah amal soleh. Maka ini dibolehkan oleh sebagian ulama, namun dengan tiga syarat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, dan di sini dikutip oleh pentahqiq, yaitu Abdul Qadir al-Arnaun. Arnaut itu maknanya adalah Albania. Arnaut itu Albania. Dan perlu diketahui bahasanya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani itu dulunya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Arnaut. Akan tapi kemudian ada orang yang memberikan saran untuk mengganti dengan Al-Albani, Albania, kemudian beliau mengambil saran tersebut sehingga beliau, dan akhirnya beliau terkenal dengan Al-Albani. Al-Albani dengan Al-Arnaut itu sama saja. Arnaut ya Albani, Albani ya Arnaut. Maka beliau adalah orang Albani Abdul Qadir atau Su'aib Al-Arnaut, artinya Su'aib orang Albania, dengan Abdul Qadir Al-Arnaut artinya ya Abdul Qadir orang Albania. Maka ada tiga syarat yang diberikan oleh ulama yang membolehkan membahaskan hadis dhaif untuk memotivasi amal. Yang pertama dalam dhaifnya tidak terlalu parah. Mau dhaif, dhaif yang ringan. Dan ini tidaklah diketahui kecuali oleh pakar hadis. Nah, ataupun orang awam tapi tidak bedakan ini dhaif yang ringan atau dhaif parah. Ya, tidak tahu. Kemudian syarat yang kedua, hadis yang dhaif tersebut tercakup di bawah kaidah umum. Misal, ada hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Kemudian, atau ada hadis sahih yang menunjukkan, terdapat hadis sahih yang menunjukkan kalau sholat duha adalah dianjurkan. Kemudian terdapat hadis dhaif yang tidak parah, yang isinya tentang keistimewaan dan keutamaan sholat duha. Nah ini hadis ini boleh disampaikan. Karena amal sholat duha itu tercakup termasuk dalam dalil umum ya, yang sahih. Kemudian yang ketiga, ketika seorang itu motivasi untuk beramal dengan sebuah amal misalnya sholat duha karena hadis yang dhaif, maka dia tidak boleh berkeyakinan bahasanya hadis dhaif tersebut benar-benar sabda Nabi. Namun ketika seorang itu termotivasi, tergerak hatinya untuk melakukan satu amal berdasarkan hadis yang dhaif, yang keadaannya demikian tadi, di dalam hatinya terdapat keyakinan, yang keyakinan yang dia miliki dalam hatinya adalah kehati-hatian. Maksudnya, dia berharap ya kalau memang ini benar-benar memang Nabi mengatakannya, ya Alhamdulillah kita dapat pahala tersebut. Akan tapi jika tidak, kok ternyata itu bukan tidak benar semacam itu, ya sudah, kan ini kan juga amal yang masuk, amal yang disyariatkan, sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis yang lain yang sahih. Itu yang dimaksud dengan diyakini, diyakini sebagai bentuk kehati-hatian, dan tidak diyakini sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ingat, ulama yang membolehkan untuk membawakan hadis yang dhaif dalam rangka untuk memotivasi amal, ya, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi tadi, ini bukanlah satu hal yang disepakati oleh seluruh ulama. Tidak seluruh ulama berpendapat demikian. Sebagian ulama berpendapat ya, dalam masalah memotivasi beramal sekalipun, itu tetap juga harus hadis yang minimal adalah hasan. Ini adalah pendapat sebagian ulama, pendapat Ibnu Hazm, pendapatnya Bukhari, demikian juga Muslim, ya, dan para ulama yang lainnya. Dan inilah yang dipilih oleh banyak para ulama sekarang, semacam Al-Albani rahimahullah ta'ala di Muqaddimah Jami' Sharir atau ya di Muqaddimah Jami' Sharir, Sahih Jami' Sharir. Akan tetapi seandainya kita katakan kepada orang yang mengambil pendapat yang pertama, ingat bahasanya pendapat pertama yang membolehkan untuk membawakan hadis dhaif dalam rangka untuk memotivasi amal, itu mereka membolehkannya bersyarat. Dan jika syarat ini diperhatikan, maka hampir-hampir tidak ada perbedaan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua. Yaitu pendapat yang melarang membahas hadis yang dhaif secara mutlak. Jika syarat ulama yang membolehkan pemakaian atau penyampaian hadis dhaif ini dipersyarat dan diperhatikan, hampir-hampir tidak akan terjadi perbedaan ya, antara dua pendapat ini. Karena tiga syarat yang disampaikan ya, tadi, ini menunjukkan bahasanya orang yang menyampaikan dan beramal dengan hadis yang dhaif, baik orang yang menyampaikan ataupun orang yang disampaikan, orang yang berdakwah dan pembicara ataupun orang yang mendengar, semuanya paham kalinya hadis yang baik. Sehingga semuanya ketika beramal, termotivasi untuk beramal dengan hadis tersebut, mereka tidak berkeyakinan ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika orang tidak tahu kalinya hadis baik, maka apa? Maka akan diyakini bahwa ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal bukan. Dan ulama yang membolehkannya pun mempersyaratkan tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya sekedar tahu kalau itu hadis dhaif, harus tahu kalau hadis tersebut dhaifnya ringan, tidak dhaif yang parah, tidak kelemahan yang parah. Ya, demikian yang kita pelajari kesempatan pagi hari ini. Ya, menjelang bulan Ramadan akhir-akhir ini berkembang tradisi SMS bernuansa pantun atau puisi yang mengungkapkan marhabannya Ramadan, selamat berpuasa dan seterusnya, plus mohon maaf lahir dan batin. Bagaimanakah sebaiknya menanggapi SMS tersebut? Pertama, untuk SMS berkaitan dengan ucapan selamat, ya, maka tahniah atau ucapan selamat adalah perkara yang mubah. Oleh karena itu, ya, maka boleh-boleh saja ya, orang berkirim SMS dan mengucapkan selamat berpuasa. Marhaban ya Ramadan dan seterusnya. Itu hukumnya boleh karena ini adalah perkara mubah. Adapun permasalahan mohon maaf sebelum bulan Ramadan tiba, maka ucapan maaf yang lebih tepat adalah diucapkan ketika seorang itu memiliki salah khusus dengan seseorang, maka itu adalah maaf yang serius dan maaf yang sungguhan dan bukan sekedar formalitas. Ataupun maaf yang disampaikan oleh banyak orang di awal Ramadan atau di akhir Ramadan, itu semua adalah maaf yang formalitas saja. Ya, yang mengucapkan maaf juga formalitas, yang memberi maaf juga formalitas saja. Maka tidak ada nilainya. Jadinya tidak ada nilainya. Apakah hadis yang menerangkan tentang pahala amalan sunnah di bulan Ramadan sama dengan pahala amalan wajib di bulan yang lainnya? Dan amalan yang wajib dilipat gandakan yaitu tepatnya 70 kali? Ada hadis tentang masalah ini dalam sebuah hadis panjang yang dijelaskan oleh Ibnu Khuzaimah dari sahabat Salman Al-Farisi. Dan hadis panjang ini juga berisi tentang pembagian Ramadan menjadi tiga bagian. Awalnya adalah rahmah, tengahnya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Dan perlu diketahui, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis panjang, sahabat Salman yang menceritakan khutbah Nabi SAW di akhir bulan Syaban. Dan hadisnya adalah hadis yang lemah. Bahkan diisyaratkan lemahnya oleh periwayat hadis ini yaitu Ibnu Khuzaimah. Beliau membawakan hadis ini dan mengatakan in soha, jika memang hadis ini sahih. Selain membaca Al-Quran, amalan apa yang perlu sekali untuk ditekankan di bulan Ramadan? Di antara amal yang ditekankan untuk di bulan Ramadan, selain membaca Al-Quran, untuk orang yang mampu, umrah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-umrah fi Ramadan kahajatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sebagaimana berhaji bersamaku. Demikian pula di antara amal yang ditekankan dalam bulan Ramadan adalah berinfak dan bersedekah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Tirmidzi, namun hadis yang dhaif, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairu sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Apa makala Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Tapi sini dhaif, akan tapi maknanya benar. Demikianlah yang dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bulan Ramadan, maka beliau sangat dermawan. Bahkan para sahabat mengatakan lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Jadi antara amal yang ditekankan di bulan Ramadan adalah salat malam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan dihapuslah dosa-dosanya yang lewat. Dan ulama sepakat yang dimaksud dengan man qama, barang siapa yang berdiri dan salat di bulan Ramadan, adalah salat tarawih. Maknanya maksud ketika salat tarawih dengan sepakat ulama. Apakah hadis yang dhaif dalam fadil amal dapat melahirkan amal tertentu? Contoh, kita diperintahkan berzikir setiap saat, kemudian dengan hadis dhaif kita bisa melakukan zikir dengan kaifiat tertentu. Maka kalau kaifiat tertentu yang ini cuma dasarnya hadis dhaif, maka ini tidak bisa ditetapkan. Kaifiat tertentu cuma dasarnya hadis yang dhaif, itu tidak bisa jadikan landasan. Akan tetapi yang dimaksud dengan hadis yang baik, yang ringan kelemahannya, itu bisa dijadikan sebagai motivasi beramal, itu adalah tadi, cuma ini sudah ada dalil yang sahih menunjukkan amal ini masuk, amal itu syariatkan, kemudian terdapat hadis yang baik, yang ringan kelemahannya, yang memotivasi dan menyemangati orang untuk melakukan amal tersebut. Apakah doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni dibaca setiap hari atau malam-malam terakhir saja? Bacaan ini Nabi sabdakan setelah ada pertanyaan dari Aisyah radhiallahu anha yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, jika saya menjumpai Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Maka Nabi mengajari untuk mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oleh karena itu yang lebih tepat, bacaan ini dibaca di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Bolehkah seorang muslimah selalu salat tarawih berjamaah setiap malam? Jawabannya boleh. Asalkan keluar dari rumah dengan beradab dengan adab Islam. Bagi perempuan yang keluar dari rumah, tidak buka-buka aurat, menutup aurat dengan baik, tidak berwangi-wangi, dan dianjurkan untuk tidak berlama-lama. Begitu imam salam selesai, segera pulang. Apalagi di zaman Umar menetapkan seorang imam khusus untuk mengimami jamaah salat tarawih perempuan. Apakah salat witir memakai al-fatihah karena masjid dekat kos saya tidak pakai al-fatihah? Al-fatihah atau istitah? Mungkin yang dimaksud adalah apakah salat witir memakai doa istitah? Kalau enggak pakai surat al-fatihah ya, soalnya tidak sah. Kalau yang ditanyakan adalah apakah pakai doa istitah ataukah tidak, maka doa istitah itu amal yang dianjurkan, tidak wajib dan bukan rukun sholat, maka seandainya tidak ada, maka tidak membatalkan sholat. Saya ragu tentang sholat tahajud yang dilakukan sementara sudah melakukan sholat tarawih. Apakah dalil tentang hal ini? Apakah dalil tentang hal ini? Yang saya pernah tahu dalilnya adalah hadis yang menyebutkan saya sholat malam itu dua rakaat, artinya jumlah rakaatnya tidak terbatas. Tetapi menurut saya dalil ini menunjukkan tata cara sholat malam bukan batasan jumlah rakaat. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama tentang adakah batasan sholat malam ataukah tidak. Adakah batasan jumlah rokaat untuk sholat malam ataukah tidak? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sholat malam itu tidak ada batasan maksimal rokaatnya. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah yang memilih pendapat jumhur adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan yang intinya Siapa yang beranggapan bahasanya salat malam itu punya batasan rakaat tertentu, 11 ataukah 20, yang tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh kurang dari itu, fahuwa khati'un. Maka dia adalah orang yang keliru dan orang yang memiliki pendapat yang keliru. Dan dalil jumhur ulama sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh penanya, disampaikan oleh penanya, dan ini adalah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang bertanya, "Wahai Nabi, bagaimanakah salat malam itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul laili matna matna, fa idza khasyi'a ahadukum subha falyutir bi wahidatin tutiru maqad shalla aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Salat malam itu dua rakaat. Ya, dua rakaat salam, dua rakaat. Jika salah satu kalian khawatir salat subuh tiba, maka adalah dia berwitir dengan satu rakaat sebagai witir untuk salat malam yang telah dia kerjakan. Dan orang ini adalah orang yang tidak tahu, ya, orang yang tidak tahu bagaimanakah salat malam. Ini adalah jawaban Nabi untuk sebuah pertanyaan. Jika dianggap bahasanya hadis tersebut cuma membahas tentang tata cara sholat dan tidak membahas tentang jumlah sholat, maka perhatikan. Bahasanya orang ini tidak tahu tentang tata cara sholat malam. Jika dia tanya. Jika dia tidak tahu tata cara sholat malam, maka termasuk yang tidak dia ketahui adalah batasan sholat malam. Ya, ya, rakaat maksimal sholat malam. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegaskan kepada ini kamu salat malam dua rakaat salam sampai angka sekian. Kalau dianggap dia ini adalah cuma bertanya tentang tata cara salat malam, maka jika dia tidak tahu tata cara salat malam, maka tentu kata jumhur ulama dia tidak tahu jumlah rakaat salat malam. Sehingga kalau memang itu di situ memang ada batasan jumlah maksimal rakaat salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu akan mengajari orang ini karena orang ini mau beramal, ya, mau beramal mengerjakan salat malam dan dia belum tahu tata caranya. Maka tentu sekalian nanti akan sampaikan batasan maksimal kamu salatnya bolehnya cuma maksimal sekian. Namun Nabi tidak jelaskan dan kaidah usul fikih mengatakan, ya, ta'khirul bayat an waqtil hajah la yajuz. Tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunda penjelasan pada saat sedang dibutuhkan. Orang ini adalah orang yang bodoh yang bertanya kepada Nabi, orang yang bodoh tidak tahu tentang salat malam. Maka dia tidak tahu tentang tata cara salat malam dua rakaat salam ataukah yang lainnya, maka demikian juga dia tidak tahu jumlah maksimal rakaat salat malam. Dan Nabi tidak memberikan penjelasan, maka ini menunjukkan tidak ada batasan maksimal untuk salat malam. Dan memang sebagian ulama memberikan pendapat yang kedua tentang masalah ini, rakaat salat malam itu ada batasan maksimal. Ada batasan maksimal untuk salat malam yaitu 11 atau 13 rakaat. Jadi pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama dan di antara ulama sekarang yang memilih pendapat ini adalah Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahkan dia membid'ahkan jumlah rakaat salat malam yang lebih dari angka tersebut. Namun yang tepat, masalah ini tidak termasuk sunnah dan bid'ah. Ya. Masalahnya adalah masalah ijtihadi dan bukan masalah sunnah dan bid'ah. Bahkan yang lebih tepat adalah pendapat jumhur dan mayoritas para ulama. Ada pun berkaitan dengan hadis Aisyah yang mengatakan Nabi tidak lebih dari 11 rakaat, maka berkaitan dengan hadis ini kurang tepat, ya, kalau itu menunjukkan batasan maksimal. Buktinya, di riwayat yang lain Aisyah mengatakan salat malamnya Nabi 13 rakaat. Di riwayat yang lain Aisyah sendiri mengatakan salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat. Maka hadis 11 rakaat Bukhari Muslim tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menunjukkan batas maksimal. Apa yang harus dilakukan jika ketinggalan salat tarawih 2 rakaat bersama imam? Dan apakah bacaan iftitah harus dibaca setiap kali salat tarawih ataukah hanya pada pertama saja? Pertama, bacaan iftitah dibaca pada setiap kali salat. misalnya ini salat tarawihnya mungkin yang ditanyakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, maka pada 4 rakaat yang kedua juga membaca doa istitah, namun hukumnya dianjurkan dan bukan wajib. Kemudian bagaimana ketika ketinggalan salat tarawih 2 rakaat bersama imam? Misalnya salatnya 4 rakaat, ini ketinggalan baru dapat 2 rakaat, maka jika memungkinkan dia tambah setelah salamnya imam, ya, dia salat dengan agak ringkas, bisa cuma surat Al-Fatihah saja yang wajib-wajib, sambil yang rukun-rukun, sehingga dia bisa mengikuti imam pada giliran berikutnya. Saya seorang pemuda yang terkenal pengajian, teman-teman lama saya SMA banyak yang enggak perhatian terhadap agama, yang sekarang masih banyak berinteraksi dengan saya, mohon nasihat agar tidak malas beribadah. Maka nasihatnya jelas, kurangi intensitas dengan teman-teman yang jauh dari pengajian. Karena kata pepatah Arab, as-sahib sahib. As-sahib sahib. Sahabat itu nyeret orang yang jadi sahabatnya. Ketika orang itu temannya adalah teman orang-orang yang malas untuk beribadah, maka orang akan terseret untuk ikut-ikutan. Sebagaimana juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka Islam dan tidak tergantung teman dekatnya. Bagaimanakah dengan amal di dalam Islam? Orang itu bisa berpindah akidah, berpindah keyakinan disebabkan teman dekat. Maka orang bisa berpindah keadaan dari orang yang taat beragama menjadi orang yang jauh agama juga karena teman. Ada yang berkata bahwasanya setan akan dibelenggu pada bulan Ramadan ini. Bukan hanya ada yang berkata, bahkan itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tidak bisa berhenti juga? Karena kambing hitam maksiat itu bukan hanya setan. Jangan timpakan semua maksiat kepada tanggung jawab setan. Banyak apaan untuk terjadinya maksiat. Pertama adalah godaan setan. Yang kedua adalah an-nafsu, jiwa manusia. Jiwa manusia itu memang pada asalnya mendorong orang untuk berbuat maksiat. Inna nafsa amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, jiwa manusia itu dorongannya adalah berbuat keburukan. Maka boleh jadi setan tidak menggoda, namun nafsunya yang mengajak untuk berbuat maksiat. Yang kedua adalah sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Orang yang sudah tradisinya keluar rumah tidak berjilbab, misalnya perempuan. Perempuan keluar rumah biasanya tidak berjilbab. Maka meskipun bulan Ramadan ya tidak mudah tiba-tiba berjilbab. Karena memang biasanya tidak berjilbab. Ya biasanya tidak berpakaian atau berpakaian namun telanjang. Ya maka, ya karena itu jadi kebiasaan otomatis. Meskipun tahu macam-macam, pagi itu sudah telanjang lagi. Meskipun ini bulan Ramadan, karena jika sesuatu itu telah menjadi kebiasaan, maka sulit untuk dihindari. Karena sesuatu menjadi kebiasaan, itu akan menjadi sesuatu yang mudah dilakukan. Ya. Karena itu telah menjadi watak. Ya. Sebagaimana kata pepatah Arab yang dikutip oleh Syekhul Islam Taimiyah, tidak seratul mustaqim, al-adatu tabi'atun tsaniyah. Sesungguhnya kebiasaan itu adalah watak kedua setelah watak asli. Kalau orang itu punya watak, wataknya dermawan, maka dermawan itu mudah. Dan orang itu bisa punya watak juga, meskipun aslinya bukan wataknya, ketika dia membiasakan diri. Bisa membiasakan diri dengan melakukan satu amal, maka akhirnya jadi watak sehingga mudah untuk melakukannya. Apakah benar terjadi khilaf ulama dalam hukum salat duha? Benar. Ada khilaf ulama dalam masalah hukum salat duha. Ada 4 pendapat ulama dalam hukum salat duha, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di Zadul Ma'ah. Yang pertama mengatakan salat duha ghairu masru', ya tidak ada salat duha itu. Ya. Salat duha itu tidak dituntunkan. Ini adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya adalah, diantar ulama salaf adalah Ibnu Umar, radhiyallahu anhumah. Kemudian pendapat yang kedua, salat duha itu disyariatkan kadang-kadang. dan tidak boleh dirutinkan. Yang ketiga, sholat duha itu disyariatkan jika ada sebab. Jika tidak ada sebab, ujuk-ujuk sholat duha, apa ujuk-ujuk bahasa Indonesia nya? Oh, tiba-tiba orang itu sholat duha, maka ini tidak diperkenankan. Kemudian pendapat yang keempat, dan ini pendapat jumhur ulama, sholat duha itu masuk secara mutlak. Ya, pendapat empat, pendapat ulama tentang sholat duha. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan sholat duha itu masuk secara mutlak. Artinya boleh dirutinkan. Apakah niat membatalkan puasa itu membatalkan puasa? Jawabannya iya. Niat membatalkan puasa itu membatalkan puasa. Jadi orang yang ketika waktu batal puasa atau waktu buka telah tiba, ada di jalan nggak ada apa-apa yang dimakan, gimana berbukanya? Ya dengan niat berbuka, maka dia berbuka. Karena rukun puasa yang pertama adalah niat. Rukun puasa pertama niat, yang kedua apa? Kita menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Bagaimana karena jatuh sab seorang muslimah yang gagal nurdir entok pakai cacah? Pertanyaannya kok gagal nurdir entok pakai cacah? Kenapa nurdir entok pakai cacah? Ada beberapa muslimah yang diintimidasi dan diinterogasi di kampungnya. Yang pertama, setahu saya nurdir entok nggak pernah bergagal. Mungkin istrinya atau bekas istrinya berjaga. Maka jawabannya, ya, kita katakan kepada orang yang mengintegrasi dan diminta untuk kita ajak berpikir baik-baik, ya, kita lihat ketika memang ada sebagian perempuan berjaga itu adalah pendukung teroris, akan tapi bukan semua, tidak mesti maknanya semua perempuan yang berjaga itu pendukung teroris. Ya, sebagaimana kita katakan, sebagian perempuan yang tidak berjajar itu pelacur. Nah, namun tentu tidak kita katakan semua perempuan yang tidak belajar, tidak berjajar itu pelacur. Kalau dia mau kemudian memberikan apa hukum membuat hukum yang general, semua perempuan yang berjajar itu istri teroris dan pendukung teroris, bolehkah kita membuat kesimpulan semua yang tidak berjajar itu pelacur karena saya jumpai? Nah, sebagian perempuan yang tidak berjajar itu pelacur. Sedangkan telah kita katakan, ketika dijumpai sebagian lelaki yang berjenggot itu teroris, ya, maka kita katakan sebagian orang laki-laki yang tidak berjenggot itu koruptor. Apakah kemudian kita katakan semua orang yang tidak berjenggot berarti koruptor? Kan tidak. Kalau tidak, kalau di sini tidak, di sana juga harusnya tidak. Kalau cuma yang benar, sebagian orang tidak berjenggot koruptor, yang begitu juga kita katakan sebagian lelaki yang berjenggot teroris. Oh, tidak semua ya tidak berjilbab itu pelacur. Ya sudah, kalau memang tidak semua perempuan yang tidak berjilbab dan bercadar itu pelacur, ya maka tidak semua perempuan yang bercadar itu pendukung teroris. Bagaimana cara mengatur waktu untuk dekat dengan Al-Quran karena banyak pengajian? Saya kesulitan mengatur waktu sedangkan di siang hari banyak urusan dunia sehingga mengurangi konsentrasi untuk bersama Al-Quran. Jawabannya adalah, ya, untuk pengajian-pengajian yang orang itu menyesuaikan kebutuhannya, mungkin ada beberapa pengajian yang bisa dikurangi untuk memberikan menyisihkan waktu untuk bersama Al-Quran. Boleh jadi juga solusi yang kedua adalah dengan mungkin membawa Al-Quran, meletakkan mushaf Al-Quran di sakunya, sehingga ketika mungkin di siang hari waktu kosong, luang, atau waktu yang lain kosong, maka kita bisa mengeluarkan mushaf Al-Quran kemudian membacanya. Bolehkah memberi nama dengan nama Habibur Rahman? Ini penulis ayat-ayat cinta. Ya, tapi asalnya nama ini insya Allah tidak masalah. Seorang dikatakan sebagai Habibur Rahman karena semua orang beriman Allah cintai, semua muslim Allah cintai. tentang waktu sholat subuh yang benar. Waktu sholat subuh yang benar cuma satu jawabannya, ketika fajar sholat terbit. Tidak ada jawaban yang lain kecuali itu. Cuma, nah, kapan waktu fajar sholat itu terbit? Maka pada asalnya sebagaimana pernah kita bahas mengikuti kajian al-irsyad ila i'tiqad, bahasanya boleh menggunakan hisab untuk menentukan jadwal waktu sholat bil ijma. Dalam sepakat, waktu sholat itu bisa ditentukan dengan ilmu hisab, ilmu falak. Yaitu ijma sebagaimana dikatakan oleh Al-Qa'afi Al-Maliki. Oleh karena itu, maka yang jadi pada dasarnya jadwal sholat itu jadi rujukan. Pada asalnya itu jadi rujukan, kecuali terdapat bukti, terdapat penelitian, terdapat argumen yang meyakinkan kalau jadwal tersebut keliru dan meleset. Maka ketika itu, maka ya tidak perlu menjadikan jadwal sholat bagikan kitab suci yang harus dimuliakan, yang tidak menerima kritik dan tidak menerima koreksi. Maka bisa saja dikoreksi dan diperbaiki. Namun tentu dengan alasan yang bisa diterima, dengan bukti dan fakta yang jelas. Atau sebelumnya ada yang terlewat berkaitan dengan masalah sholat malam setelah sholat tarawih, maka menurut ulama yang mengatakan sholat tarawih, sholat malam itu ada batasan maksimalnya, tetap boleh sholat di tengah malam. Meskipun sudah sholat tarawih. Ya. Kenapa? Karena diniatkan sholat mutlak. Ya. Maka boleh sholat mutlak itu waktunya bebas asalkan bukan waktu terlarang. Maka orang sudah sholat tarawih, ya, dan dia berpendapat bahasanya sholat malam itu ada batasan maksimalnya, maka di tengah malam dia bisa bangun dan dia berniat sholat sunnah mutlak di malam hari. Sedangkan menurut ulama yang pendapat jumhur ulama yang tidak ada batasan maksimal, maka jelas boleh sholat di tengah malam dengan niat sholat malam. Boleh kadang kapan sholat fajar diqadha dan sampai kapan batas waktunya. Sholat qabliyah subuh, bagi orang yang rutin melakukannya, maka boleh diqadha. Dan waktu qadha-nya ada dua. Pertama waktu boleh, yang kedua waktu dianjurkan. Waktu boleh untuk qadha qabliyah subuh adalah setelah selesai sholat subuh. Berdasarkan sunnah takririyah. Berdasarkan perbuatan sahabat yang didiamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu yang afdal adalah waktu duha. Sebagaimana berdasarkan sunnah kauliyah. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah seorang sholat di masjid yang masjid tersebut ikut jadwal imsakiyah, padahal itu salah, tapi ia masih ragu bimbang waktu mana yang harus dia ikuti. Pertama, satu hal yang perlu diperhatikan, ulama ijma, jika orang itu masih ragu-ragu waktu itu masuk ataukah belum, maka sholatnya tidak sah. Sholat itu sah ketika orang itu yakin waktu sholat sudah tiba. Baik sholat subuh, sholat duhur, ataupun sholat yang lainnya. Ketika seorang itu masih ragu-ragu, jangan-jangan waktu belum tiba, maka sholat yang dikerjakan dalam kondisi ini adalah sholat yang tidak sah bil ijma, dengan sepakat ulama. Oh, ini sholat ambillah yang dia yakini dan dia mantepi. Kalau dia kemudian telah merasa mantep bahasanya jadwal yang ada keliru, dia tinggalkan jadwal yang ada dan lakukanlah sholat pada waktunya yang tepat dan waktunya yang dia yakini adalah waktunya. Bagaimana kalau orang tersebut jika mengqadha sholat sunnah fajar tapi dia ragu, dalam arti ia tahu sholat subuhnya tidak tepat karena tahu ilmu dan di tengah sholat ia ganti niat menjadi sholat subuh. Jika pertanyaannya maksudnya adalah orang yang awalnya adalah niat qabliyah subuh, kemudian di tengah-tengah dia niat subuh, maka dua-duanya tidak sah semua. Dua-duanya tidak sah semua. Karena perubahan niat dalam sholat itu ada tiga macam. Pertama mu'ayyan ke mu'ayyan. Kedua adalah mu'ayyan ke mutlak. Yang ketiga mutlak ke mu'ayyan. Jika orang itu niatnya sholat itu adalah mu'ayyan ke mu'ayyan, tertentu ke tertentu, maka dua-duanya tidak sah. Ada orang yang niat salat salat kebiasa subuh, kemudian setelah itu dia berubah jadi niat subuh. Maka ini tertentu kepada tertentu, maka dua-duanya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah mutlak kemuayyad. Ada orang niat salat mutlak, dia tidak berubah, dia tentukan niatnya, oh saya mau qabliyah duhur misalnya. Awalnya niatnya salat cuma mutlak. Kemudian dia berubah niatnya di tengah jalan, jadi qabliyah subuh. Ya. Maka ini tidak sah. Yang ketiga, muayyad kepada mutlak, ini sah. Orang niatnya salat qabliyah subuh, atau orang niatnya salat qabliyah zuhur, di tengah jalan, kemudian dia pindah, dia turunkan, oh saya tak salat lah, mutlak saja. Atau orang niatnya mau salat zuhur, masuk ke masjid dikira sudah sholat. Ini sudah jam 1 dinilai, sudah bubar, kosong, akhirnya niat sholat duhur. Ketika dia dapat satu rakaat, tiba-tiba datang seorang berazan. Oh, ini baru azan. Padahal masih sah niat duhur. Maka kemudian dia turunkan niatnya dari duhur kepada sholat sunnah mutlak, hukumnya boleh dan sah. Kenapa? Karena setiap muayyan itu mesti mengandung mutlak. Kemudian ketika dia hilangkan mutlaknya, maka jadilah, ketika dia hilangkan muayyan, maka jadi mutlak. Kalau orang itu niat sholat duhur, maka pertama dia niat sholat. Semata-mata sholat, kemudian dia tambahi dengan niat sholatnya adalah sholat duhur. Ketika duhurnya dia hilangi, maka masih ada niat, yaitu apa? Semata-mata sholat. Dan ini niat mutlak. Maka satu biasa, ya, jika muayyan turun ke mutlak. Ya. Maka itu tiga pembagian perpindahan niat sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Kita ingin melaksanakan salat tahajud setelah selesai salat tarawih, apakah kita menunda salat witir pada salat tarawih karena ada dalil yang menunjukkan tidak ada witir dalam satu malam? Jawabannya, dia bisa salat witir di awal malam, kemudian ketika akhir malam dia sholat tanpa perlu berwitir lagi. Dengan itu dia mengamalkan hadis, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Hadisnya apa? Tidak ada dua witir dalam satu malam. Bukan tidak ada witir dalam satu malam. Namun tidak ada dua witir dalam satu malam. Cara yang kedua, ketika dia ikut witir bersama imam, dia niat bukan witir namun niat genap. Jika dia tidak ingin witir di awal malam, ya, maka ketika imam berdiri untuk salat witir, maka dia berniat ikut imam dengan niat genap. Maka dengan itu, maka dia tetap salat bersama imam sampai imam selesai, dan dia belum witir di awal malam. Ya. Maka ketika imam salam, dia tambahi satu rakaat lagi. Ya. Ketika imam salam, maka dia tambah satu rakaat lagi, sehingga salatnya adalah salat yang genap dan dia belum witir, dan dia tetap sholat bersama imam sampai selesai. Demikian penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kisahul mumtik. Maka ada dua cara yang bisa dia lakukan. Cara yang terbaik yang dilakukan. Yang pertama, sholat witir bersama imam. Yang kedua adalah berniat sholat genap pada saat imam mau melaksanakan sholat witir. Dan sebelum diakhiri, ada pengumuman sangat sayang sekali untuk besok pagi kita libur sehari. Dikarenakan saya sudah menyanggupi jadwal 6 bulan yang lewat dan ternyata adalah jatuhnya besok pagi. Ya, maka untuk besok pagi kita libur dan kita bertemu lagi di pagi berikutnya. Demikianlah sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.